الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله, kita lanjutkan dari apa yang sudah disebutkan oleh muallif penulis kitab Al-Usul Al-Thalath, اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم توحيد الله سبحانه وتعالى berikan petunjuk kepadamu melaksanakan dan menjalankan ketaatan, bahwasanya Al-Hanifiyah adalah jalannya Ibrahim الله وحده atau beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas kepada lain. Halo. Nah. Halo, Saud. Ah, nama dia Ustaz. Sini. Suara jelas ya? Mula-mula tadi kurang jelas pasal ada yang tak mute. Sekarang dah jelas. Alhamdulillah. Naam. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau berkata, "Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha." Dan karena perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, Allah perintahkan umat manusia dan makhluknya agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ikhlas. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada aku. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ أَيُوَحِدُونَ, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan arti dari menyembah adalah bertauhid. Dari kalimat ini, ikhwani afidhakumullah, dan dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Kita ambil 4 faedah, atau kita ambil sekitar 4 fawaid dari ayat ini. Faedah yang pertama, penjelasan mengenai hikmah. Apa tujuan diciptakan dari as-saqalain, dari 2 makhluk, jin dan manusia? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan di sini perlu diketahui, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya ibadah itu memiliki 3 maqam. Ibadah itu memiliki 3 rukun. Ibadah itu memiliki 3 fondasi. Yang mana ketiga rukun tersebut harus ada pada diri setiap muslim agar ibadahnya benar, Selagi satu rukun ini hilang, selagi satu rukun ini ditinggalkan, maka dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya peribadatan. Tiga rukun tersebut adalah al-khawf, wal-raja, wal-mahabbah. Takut, kemudian harapan, dan kemudian kecintaan. Ini tiga rukun dari ibadah. Rukun yang pertama al-khawf, perasaan takut. Dengan adanya perasaan takut, dia akan berusaha untuk menjaga dirinya agar tidak mendatangi perkara-perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia takut Allah subhanahu wa ta'ala akan murka. Dan dia takut Allah subhanahu wa ta'ala akan marah. Karena perasaan takut inilah, dia akan meninggalkan berbagai macam perkara-perkara yang dilarang dalam agama Islam. Kemudian rukun yang kedua, ar-raja, dia berharap. Dengan menjalankan ibadah tersebut, dia mendapatkan rahmatnya Allah. Dia mendapatkan ridhanya Allah. Dia mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu nanti dia akan mudah untuk masuk ke dalam surga. Jadi rukun yang pertama takut. Kemudian dia meninggalkan perbuatan haram. Kemudian rukun yang kedua adalah harapan. Dengan ibadah tersebut, dia akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga bagi kaum mukminin dan kaum muslimin. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-mahabbah, kecintaan. Kecintaan ini nanti akan menggabungkan di antara dua rukun yang sebelumnya. Dengan kecintaan akan menggabungkan antara rukun khauf takut dan rukun raja harapan. Dengan adanya takut, harapan, dan kecintaan, maka dia akan bisa menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan dia akan menjauhi apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kalau satu di antara rukun ini hilang, maka dia tidak akan bisa beribadah dengan baik. Oleh karenanya, Al-Imam Makhul Asy-Syami, salah seorang dari kalangan ahli tafsir, di antara para tabi'in, dari negeri Syam, yang bernama Makhul Asy-Syami, beliau pernah berkata dengan perkataan yang amat sangat ma'ruf. Beliau menegaskan, man abadallah bil khawfi wahda fahuwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perasaan takut saja, enggak ada raja, enggak ada mahabbah. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perasaan khawatir dan takut saja, maka dia haruri. Apa itu haruri? Khawarij. Karena rasa takutnya dia dari berbagai macam dosa, sampai dengan itu mereka bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang yang berlaku kemaksiatan. Karena dia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perasaan takut saja. Kemudian kata beliau, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهِ بِالرَّجَاءِ وَحْدَ فَهُوَ مُرْجِعٍ. Barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan saja, dia berharap Allah akan mengampuni, dia berharap Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, maka dia murji'i. Apa itu murji'i? Yang mengeluarkan amalan dari konteks keimanan. Dia seorang hamba, kalaupun tidak beramal, maka dia tetap imannya sempurna seperti imannya Jibril. Karena dia terlalu mengedepankan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia murji'ah. Kemudian kata Makhul, wa man abadallah bil hubbi wahda fahuwa zindiq. Barang siapa yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan saja, enggak takut azabnya dan tidak berharap surganya, maka mereka adalah zindiq, orang-orang munafik. Dan ini banyak sekali disebutkan oleh orang-orang mutasawifah sufi pada zaman sekarang. Mereka beribadah tidak mengharapkan rahmatnya Allah dan tidak takut kepada nerakanya. Disebutkan oleh Makhul Asy-Syami, yang beribadah kepada Allah cuma karena kecintaan saja, maka dia zindiq, munafik. Kemudian kata beliau, wa man abada Allah bil khawfi wal raja'i wal hubbi fahuwal muwahhid. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan perasaan takut, dengan perasaan harapan, dan dengan kecintaan, tiga rukun ini semuanya ada, maka dia adalah seorang yang bertauhid. Perkataan ini dinukilkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Dinukilkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Dari Makhul Asyami, seorang dari kalangan para tabi'in. Ini faedah yang pertama, bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah. Dan rukun ibadah ada tiga, maqam dan ada tiga kedudukan yang sudah kita sebutkan di atas. Kemudian faedah yang kedua, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk menyembahku. Faedah yang kedua, al-imanu biwujudil jin. Kita wajib untuk beriman dengan adanya jin. Mereka adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan mereka ada. Hidup bersama manusia. Dan jin di dalam bahasa Arab diambil dari kata al-ijtinan. Jin di dalam bahasa Arab diambil dari kata al-ijtinan. Artinya ijtinan adalah sembunyi. Wahuwa al-ikhtifa. Yang artinya ijtinan secara bahasa Arab adalah ikhtifa. Apa itu ikhtifa? Yang hilang. Mereka tersembunyi dan mereka hilang. Oleh sebab itu, daging yang ada di dalam perut ibu ketika hamil disebut janin. Diambil dari kata-kata ini. Karena dia tersembunyi, enggak kelihatan. Oleh sebab itu disebut dengan istilah janin. Karena tersembunyi dari kata-kata istinan yang hilang dan tertutup. Oleh sebab itu al-jin mastur, mereka tertutupi, enggak kelihatan, kita enggak mampu untuk melihat mereka. Wa hum mukallafuna bil ibadah, dan mereka juga sama seperti manusia, mereka diberikan taklif, mereka diberikan tugas, dan mereka diberikan perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti manusia yang lain. Sehingga mereka pun dilarang untuk berbuat syirik. Mereka dilarang untuk berbuat maksiat. Nah, sama-sama seperti manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari kalangan jin yang taat kepada Allah, mereka akan mendapatkan pahala. Dan dari kalangan jin yang bermaksiat kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan balasan dan hukuman. Mereka akan mendapatkan balasan, hukuman, dan siksaan sama seperti manusia yang lain. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bulugh risalatin Nabi alaihi salatu wassalam lil jinni wal ins. Bahwasanya risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu mencakup manusia dan juga jin. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya umat manusia saja. Bahkan dari kalangan jin wajib untuk mengikuti syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang mengikuti syariat beliau maka disebut muslim. Yang tidak mengikuti syariat beliau maka tidak disebut sebagai jin muslim. Dan ini telah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah sahihah. Bahwasanya ajaran Islam ini juga diwajibkan kepada jin dan manusia. Di antara yang terdapat dalam surat Jin ayat 1-2. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Kul uhya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah telah diwahyukan kepada aku bahwasanya sekumpulan jin mereka telah mendengarkan Al-Quran. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya di sana ada beberapa sekumpulan golongan dari kalangan jin mereka mendengarkan Al-Quran. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kaum jin mengatakan kami mendengarkan Al-Quran yang amat sangat menakjubkan. Kami mendengarkan Al-Quran yang amat sangat hebat. Kami mendengarkan Al-Quran ayat-ayat yang amat sangat menarik. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Yang mengantarkan kepada jalan yang benar sehingga kita pun beriman dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita hidayah, mengantarkan kepada kita jalan petunjuk, sehingga kita pun beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan sekali-kali kami tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ini perkataan jin. Kita tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang pun. Ini dalam surat jin ayat 1-2. Menegaskan kepada kita bahwasanya jin juga mendengarkan Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Dan mereka mengikuti petunjuknya Al-Quran dan mereka beriman dengan Al-Quran. Bahkan mereka berjanji untuk tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka bertauhid. Ini dari Al-Quran. Dari As-Sunnah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu ketika kami bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam di perjalanan. Kemudian ketika sudah sampai malam, mereka pun berhenti. Mereka pun tinggal di satu tempat. Fafaqadna. Tiba-tiba kami kehilangan Nabi alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba Rasulullah tidak ada. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nampak. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang. Kata Ibnu Mas'ud, "Faltamasnahu fil awdiyati wasyi'ab." Kita pun cari beliau. Dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu lembah ke lembah yang lain. Mereka cari di padang pasir, mereka cari di gurun Sahara. Mereka cari di atas pegunungan, di atas perbukitan, dan di bawah lembah. Dan mereka tidak mendapatkan Nabi alaihi salatu wasallam di malam tersebut. Maka mereka pun mengatakan ustutil au ughtutil. Bisa jadi Nabi alaihi salatu wasallam ditangkap, diculik, atau dibunuh oleh musuh-musuh yang kita tidak tahu datangnya. Tiba-tiba menangkap Nabi alaihi salatu wasallam, bisa jadi Nabi dibunuh atau diculik dan dipenjara. Kata Ibnu Mas'ud, fabitna bi syairi lailatin bata biha alqaum. Pada saat itu kita tidur dengan istirahat yang paling tidak menyenangkan. Kita istirahat dan kita tidur di malam yang paling menyedihkan karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada. Karena Nabi alaihi salatu wasallam hilang. Falamma asbahna fa idza huwa ja'a min kibali harra. Dan ketika di pagi hari tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam datang dari arah Harra. Harra ini arah kota Madinah. Tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam datang dari arah tersebut. Kemudian kami pun mengatakan, ya Rasulullah, faqadnak, fatalabnak, falam najiduk. Di mana engkau, kami kehilangan dirimu, kami cari. Dan kami tidak mendapatkan engkau. Fabidna bisyarri laylatin bata bihalqom. Kami pun tidur dengan tidak nyenyak. Kami pun tidur dengan tidak nyaman. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada mereka apa yang terjadi. Adani da'il jin. Semalam aku didatangi oleh da'inya kaum jin. Aku didatangi oleh da'inya kaum jin. Seorang da'i dari kalangan jin. Fadhahabtu ma'ahu. Aku pun ikut bersama dia. Aku berjalan bersama da'i tersebut dari kalangan jin. Aku pun berjalan bersama dia menuju ke perkumpulan kaum jin. Faqara'tu 'alaihimul Qur'an. Aku pun bacakan kepada mereka Al-Qur'an. Sebutkan kepada mereka hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Menyebutkan kepada mereka tafsir yang terdapat dalam Al-Qur'an. Mengajarkan kepada mereka kebenaran dan mengajarkan kepada mereka kebaikan dan ketaatan. Dan hukum-hukum yang terdapat di dalam Kitabullah. Kemudian wasa'aluni zat, kaum jin bertanya kepadaku tentang perbekalan. Mereka meminta kepadaku sebuah perbekalan. Aku pun mengatakan kepada mereka, lakum kullu 'azmin wa ba'ratin lidawabina. Bagi kalian boleh untuk memakan tulang belulang dan kotoran dari hewan-hewan kita. Bagi kalian, wahai kaum jin, boleh untuk memakan tulang-tulang dan kotoran dari hewan-hewan kita. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, فَانْطَلَقْنَا وَأَرَنَا آثَارَهُمْ وَنِيرَانَهُمْ. Kata Ibnu Mas'ud, kita pun berjalan. Bersama Nabi SAW, beliau menunjukkan kepada kami bekas-bekasnya jin dan bekas apinya mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud diajak oleh Nabi SAW untuk melihat bekas-bekas jin pada malam tersebut dan bekas-bekas apinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Oleh sebab itu kalian jangan ada yang membersihkan kotoran, baik membersihkan kotoran dari buang hajat yang besar. Tidak diperbolehkan bagi kalian untuk membersihkan kotoran tersebut dengan menggunakan tulang belulang dan kotoran hewan yang sudah padat. Atau kotoran hewan yang sudah kering. Kenapa? Karena dua perkara tersebut merupakan makanannya saudara-saudara kamu dari kalangan jin. Sehingga kita dilarang ketika beristinja, tiba dalam satu tempat kita tidak mendapatkan air, maka jangan sampai ketika kita buang hajat, kemudian kita membersihkan tempatnya hajat tersebut dengan menggunakan tulang belulang ataupun kotoran hewan. Karena itu merupakan makanan dari saudara-saudara kita di antara jin. Dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, menjelaskan bahwasanya Nabi berdakwah kepada mereka. Bahwasanya Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Nah, ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. Ar-raddu ala man yaqulu min al-aqlaniyin. Yang keempat merupakan bantahan bagi kaum aqlaniyin. Begitu pula bantahan bagi kaum filosof, falasifah. Bagi kalangan liberaliyun. Kaum liberalis. Yang mereka mengatakan bahwasanya jin itu cuman sekedar mikroba. Cuman sekedar mikroba dan jarathim. Bakteri-bakteri saja. Bukan suatu makhluk yang perlu untuk ditakuti. Atau makhluk yang seperti apa yang disebutkan oleh banyak orang. Bahwasanya di sana ada jin, di sana ada syaitan. Mereka mengatakan bahwasanya jin itu cuma sekedar bakteri ataupun mikroba. Maka dalil-dalil yang sudah kita sebutkan ini merupakan bantahan kepada mereka. Maka barang siapa yang mengingkari adanya jin, fahuwa kafir. Yang mengingkari wujudnya jin dan mengingkari bahwasanya jin itu enggak ada, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran, mendustakan Allah, mendustakan Nabi, mendustakan sunnah-sunnahnya, dan dia mendustakan ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin, bahwasanya jin merupakan makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan tujuannya sama dengan umat manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak berbuat syirik, dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Nah, kemudian muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menegaskan wa a'zham ma amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia yang paling besar, perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung kepada umat manusia, yaitu bertauhid. Apa itu tauhid? Kata beliau, ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengesakan Allah, mensatukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna tauhid secara bahasa, kemudian secara istilah, dan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya kalimat tauhid ini merupakan kalimat bid'ah yang diada-adakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tidak ada pada zaman Nabi atau pada zaman dahulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, karena kita baru selesai kajian, maka mungkin kita tutup sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.